Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya wa la rasulah ba'dah amma ba'd. Para pemirsa klik sunnah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini kita dapat berjumpa kembali setelah libur kajian membahas tentang 36 kaedah memahami hadis Nabi SAW, yang mana pada bulan Ramadan kemarin kita libur, maka alhamdulillah di malam hari ini kita dapat kembali bersua untuk melanjutkan kajian kita. Pada kesempatan kali ini kita telah sampai di kaedah yang ke-6, yaitu pada halaman 69 bagi yang memegang buku di rumah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-qa'idatu sadisah. كل خبرين ثابتين عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح وقوع التعارض فيهما. Setiap hadis sahih, dua hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan ada pertentangan di dalam keduanya. Kaidah ke-6 ini berbicara tentang bahwasanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih tidak mungkin ditemukan di dalamnya pertentangan atau kontradiksi. Biasanya sebuah keyakinan atau suatu ajaran itu akan dianggap batal atau dianggap tidak layak untuk diyakini ketika di dalam sumbernya itu terdapat kontradiksi. Sebagaimana yang kita dapati dalam kitab-kitab suci lain selain Al-Quran, ya. Dan kita dapati banyak orang-orang yang memeluk agama Islam, yang mana mereka dahulu beragama Nasrani ataupun beragama Yahudi atau beragama yang lain. Biasanya mereka yang masuk Islam itu adalah orang-orang yang berilmu di antara mereka, orang-orang pakar di antara mereka, ya, ustadz-ustadznya mereka atau pastor-pastornya mereka. Ya, semakin mereka itu berilmu, mengetahui tentang kitab suci yang mereka anut atau yang mereka jadikan pedoman, maka akan semakin mereka ketahui banyaknya kontradiksi yang ada di dalam kitab suci mereka, sehingga banyak kita dapati kisah-kisah para mu'allaf. Mereka mengapa masuk Islam? Ternyata mereka mendapati banyaknya kontradiksi di dalam kitab suci mereka. Nah, apakah kontradiksi ini ada di dalam syariat Islam? Maka ini perlu pemirsa sekalian fahami, ya, bahwasannya tidak mungkin ada kontradiksi di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, ini kaidah yang akan kita bahas dalam kaidah ke-6 ini, ya, bahwa kullu khabaraini tsabitaini, dua hadis Nabi SAW yang sama-sama sahih, maka tidak mungkin terjadi kontradiksi dari segala sisinya. Kemudian penulis melanjutkan, wa ma dhannahu ba'dun nas ta'arudun faqad bayyanahu ahlul ilmi. Kontradiksi yang dituduhkan oleh sebagian orang maka telah dijelaskan oleh para ulama, dan mereka telah memberikan jawaban atas tuduhan tersebut dengan menulis karya tulis fihi mukhtalaful hadis, karya tulis yang berbicara tentang atau yang menyingkap kontradiksi yang ada dalam Quran dan Sunnah ini disebut sebagai karya tulis mukhtalaful hadis, ya, karya tulis yang berjudul mukhtalaful hadis, ya, kontradiksi dalam hadis-hadis Nabi SAW. Imam Syatibi mengatakan, "Alafan nasu fi raf'i at-tanaqub wal ikhtilaf 'anil Qur'ani was sunnati katsiran." Para ulama telah banyak menulis berkaitan tentang menulis karya tulis yang menghilangkan kontradiksi di dalam Al-Quran dan Sunnah. فَمَنْ تَشَوَّفَ إِلَى الْبَسْطِ وَمَدُّ الْبَاعِ وَشِفَاءِ الْغَلِيلِ طَلَبَهُ مِنْ مَظَوَنِّهِ. Maka siapa yang mengkaji kitab Al-Basit, ya, Al-Bastu atau Maddul Ba atau Shifa'ul Ghalil, maka dia telah menggali jawaban-jawaban kontradiksi tersebut dari sumber yang tepat. Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah juga mengatakan, "Laisa thamma hadithani muta'aridani min kulli wajah." Tidak mungkin dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kontradiksi di setiap sisinya atau di segala sisinya. "Wa man wajada syai'an min dzalik falyatini la u'allif lahu bainahuma." Siapa yang mendapati atau yang menemui kontradiksi di dalam Quran dan Sunnah, maka silahkan datang kepadaku, maka aku akan kompromikan di antara dua dalil yang tampak kontradiksi tersebut. Nah, inilah testimoni ya dari para ulama Islam, orang-orang yaitu para ulama yang dalam ilmunya, dalam Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW, ya. Mereka mengatakan bahwa tidak ada kontradiksi dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga seorang yang semakin mendalami Quran dan Sunnah itu semakin yakin, bukan semakin ragu, ya. Akan semakin mantap, akan semakin meyakini bahwasanya Islam ini adalah kebenaran. Ya. Berbeda dengan keyakinan yang lain. Dan ini kita bicara objektif, ya. Berbeda dengan keyakinan yang lain yang kita dapati. Kebanyakan mereka yang justru meninggalkan keyakinan mereka itu karena semakin tahu tentang ajaran mereka. Kalau dalam Islam, orang-orang Islam yang mereka murtad, ya, berpindah agama ke agama yang lain, kalau kita dapati mayoritas, ya, kebanyakan atau bahkan bisa dikatakan semuanya itu sumbernya karena kebodohan. Ya, biasanya orang-orang awam, ya, orang-orang awam yang tidak tahu tentang Al-Quran dan Sunnah secara mendalam. Kemudian penulis mengatakan, "Wa yanbaghi an yura'a 'inda al-jam'i baina al-ahadits al-umur at-taliyah." Ketika mengkompromikan dua hadis, seorang mujtahid atau seorang ulama harus memperhatikan beberapa perkara berikut. Yang pertama adalah mahallul jam'i huwa idza lam yadhhar al-ghalat fi ihdar riwayatain. Hadis yang bisa dikompromikan itu adalah kompromi itu bisa dilakukan ketika tidak ada kecacat yang pada salah satu riwayat hadis, ya. Kalau ada dua hadis yang tampak bertentangan, kemudian ketika dicek sanadnya atau jalur riwayatnya, ternyata salah satunya itu sanadnya lemah, ya, atau sanadnya bahkan palsu, ya, karena perawinya ternyata dinilai oleh para pakar hadis ini perawi yang sering berdusta atau mudah berdusta, sehingga riwayatnya palsu. Kalau sudah seperti ini, maka tidak perlu dikompromikan, tinggal dibatalkan saja riwayat yang dhaif atau riwayat yang tadi palsu tadi. Nah, tuduhan-tuduhan adanya kontradiksi di dalam Islam itu biasanya, ya, seringkali terjadi pada poin ini, ya. Ada dua hadis yang tampak kontradiksi, ternyata setelah dicek salah satu hadisnya itu hadis lemah, ya. Atau salah satu hadisnya itu hadis yang dhaif. Jika sudah seperti ini, maka tidak perlu dilakukan kompromi, ya. Tinggal kita batalkan salah satu hadisnya. Kemudian catatan yang kedua, poin yang kedua adalah yaktafi fil jam'i bi adna munasabatin kama qala al hafid Ibnu Hajar. Dalam mengkompromikan hadis Nabi SAW itu cukup kita menggunakan titik kompromi atau titik temu yang paling rendah atau paling sederhana, itu sudah cukup. Sebagaimana ini diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ya, dalam kitab dari jilid 3 halaman 123. Kemudian catatan yang ketiga, an yakuna wajhul jam'i laisa fihi takalluf. Dalam mengkompromikan hadis Nabi SAW itu tidak menghasilkan makna atau hukum yang berlebihan. Ya. Ketika mengkompromikan itu kita ketemu dengan hukum ataupun makna yang berlebihan ya, sehingga menyelisihi dalil-dalil yang lain, maka ini tidak boleh kita jadikan, makna tersebut tidak boleh kita jadikan sebagai titik temu hadis Nabi SAW yang tanpa kontradiksi. Wa hadzal jam'u wa ta'lif alladhi ashara ilayhi Ibnu Khuzaimah innama huwa fil ahadithil muta'aridah fi adh-dhahir mimma yumkinul jam'u bainahuma. Catatan-catatan tadi atau kaedah-kaedah penggabungan yang disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah di atas itu berlaku untuk hadis-hadis yang kontradiksi, yang tampak kontradiksi dan mungkin untuk dilakukan al-jama', ya, mungkin untuk dilakukan penggabungan. Wa amma ma la yumkinul jam'u, adapun hadis-hadis yang tidak mungkin digabungkan atau dikompromikan, li quwwati ta'arud, karena kuatnya pertentangan atau kuatnya kontradiksi yang ada pada hadis-hadis tersebut, fayul ja'u ilan naskhi in alimal mutaakhir. Maka solusinya adalah kita pakai metode naskh jika diketahui mana hadis yang datang terakhir. Wa amma illam ya'lam mutaakhir, kalau tidak diketahui hadis yang datang terakhir, fayurajjahu in amkana ma wujida lahu wajhun min awjuhit tarjih. Maka kita pilih hadis yang kuat atau kita tarjih jika itu memungkinkan, atau jika pada salah satu hadis tersebut terdapat alasan-alasan tarjih ya, atau dalil-dalil yang menguatkan hadis tersebut, allati nassa 'alaiha al-ulama'u, yang telah diterangkan oleh para ulama, dan ini banyak. Ya. Jadi para pemirsa dan teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penulis di sini menyinggung tentang metode yang biasa dibahas dalam kitab-kitab usul fikih ketika mendapati ada hadis-hadis yang kontradiksi atau dalil-dalil yang kontradiksi. Nah, metode ini biasanya dalam kitab usul fikih disebut sebagai masalik ya, masaliku daf'i ta'arub ya. Disebutkan dalam kitab usul fikih sebagai masalik daf'i ta'arub, metode menggabungkan dalil atau metode menyikapi dalil-dalil yang kontradiksi ya. Bagaimana sikap yang tepat ketika mendapati dalil yang tampak kontradiksi. Nah, hadis yang bisa dikompromikan yang bagaimana? Sudah diterangkan di sini ya. Yaitu hadis yang pertama yang sahih, semuanya sahih. Yang bisa dikompromikan. Kemudian yang kedua, dalam mengkompromikan hadis cukup pakai titik temu yang paling sederhana, itu sudah cukup. Tidak perlu muluk-muluk, ya kan? Kalau dapat yang muluk-muluk yang lebih keren ya alhamdulillah. Tapi kalau bisa mempertemukan dan itu logis ya kan dalam dua hadis Nabi dan itu sederhana, maka sudah cukup sebagaimana dikatakan Ibnu Hajar. Kemudian yang ketiga adalah tidak menghasilkan kesimpulan yang takalluf ya, kesimpulan yang ghulu ya. Nah ini. Yang pertama jadi apa tadi metodenya? Al-jam'u. Ketika bertemu hadis dalil yang kontradiksi, yang pertama adalah al-jam'u, mengkompromikan. Kemudian kalau dikompromikan tidak bisa ya, sudah berupaya mengkompromikan tidak ketemu titik temunya, Maka kita beralih kepada metode yang kedua, yaitu an-naskhu. Ya, an-naskhu itu menghapus hadis yang datang terakhir. Menghapus hadis yang datang terlebih dahulu dengan hadis yang datang terakhir. Kalau ayat berarti ayat yang turun lebih awal dihapus oleh ayat yang turun akhir. Ini namanya nasakh. Nasakh itu artinya menghapus. Kapan kita pilih metode nasakh ini? Ketika al-jam'u tidak mungkin kita lakukan. Syarat yang kedua, ketika diketahui ya, mana dalil yang datang awal, mana dalil yang datang terakhir. Ya. Sehingga yang datang terakhir tadi menghapus hadis yang awal tadi. Kemudian jika al-jam'u enggak bisa, an-naskhu enggak bisa, maka bagaimana caranya? Cara menyikapi dalil yang tampak ini. Maka metode yang ketiga dijelaskan oleh para ulama adalah at-tarjih, ya. Sebelum disinggung di sini ya, namanya metode tarjih. Tarjih itu memilih salah satu hadis, mengamalkan salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinilai kuat. Ya. Caranya menilai kuat bagaimana? Ada beberapa pertimbangan ya, ada beberapa pertimbangan yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, bisa min nahiyati tsubutihi, bisa dari tingkat kevalidan hadis. Ya. Hadis ini lebih sahih, hadis ini mutawatir, sementara ini hadisnya cuman apa masyhur, atau ini hadisnya aziz, atau ini hadisnya ahad ya. Ahad itu ya aziz, ya masyhur, ya gharib ya. Ya, maka kita pilih yang mutawatir tadi, atau ini hadisnya sanadnya lebih kuat, perawinya lebih kredibel ya, ini ulama-ulama keren perawi-perawinya hadis ini, sementara ini ada perawi yang tidak dikenal biografinya, tidak dikenal kapabilitasnya ya, maka kita kuatkan hadis yang lebih kuat tadi. Nah, ini diantara cara mentarjih ya. Jadi bisa dilihat dari tingkat kevalidan hadis. Yang kedua bisa juga dari dukungan ya. Dukungan dalil lain ya. Hadisnya didukung oleh dalil yang lain sehingga lebih mantap untuk kita amalkan ya. Atau kalau kita tidak bisa menerka apa namanya metode tarjih tadi, tidak tahu dalil lain atau tidak tahu ilmu hadis ya kan, orang awam ya, tidak mungkin dia bisa mengecek sanad-sanad hadis, hafal Quran juga tidak ya kan, mungkin cuma hafal ayat-ayat surat-surat pendek saja. Lantas gimana cara mentarjih? Maka cara mentarjihnya adalah dengan ikut pendapat mayoritas ulama atau mayoritas ustaz. Nah, ini cara mentarjihnya orang awam. Ya. Jadi ikuti pendapat mayoritas ulama, pendapat mayoritas ustaz. Nah, ini berlaku dalam mentarjih dalil hadis yang tampak kontradiksi ataupun juga dalam mentarjih permasalahan-permasalahan fikih pada umumnya. Nah, contohnya seperti hukum sholat dengan saf renggang. Ya. Apa hukumnya? Kita lihat di dunia persilatan, kita lihat di apa namanya? Di luar sana ternyata ada dua pendapat. Ada yang mengatakan saf renggang itu boleh. Ada yang mengatakan tetap tidak boleh, tetap karena mereka berdalil dengan hadis-hadis Nabi yang memerintahkan untuk merapatkan saf. Nah, orang awam kan tidak bisa untuk melihat mana dalil yang didukung, mana pendapat yang dalilnya lebih kuat, ya kan? Tidak bisa dia mengecek dalil, ya, karena dia nggak faham usul fikih, dia nggak faham qaid fikhiyah, dia nggak faham maqasidus syariah, dia nggak faham bahasa Arab. Nah, terus gimana cara memilihnya? Gak mungkin dua-duanya diamalkan, bingung. Maka cara memilihnya adalah dicek mana pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama, yang dipegang oleh mayoritas ustaz, maka itu yang dipilih oleh orang awam. Karena insya Allah mayoritas itu, meskipun tidak maksum mayoritas itu, tapi itu udah indikasi, ya, indikasi kuat bahwa pendapat tidak semuanya seperti itu, ya, tidak kemudian pendapat mayoritas itu benar. Ya, tapi kebanyakan seperti itu. Ya, nah, ini cara tarjih yang bisa ditempuh oleh orang awam. Baik, kalau misalnya tadi al-jam'u sudah, an-naskhu sudah, at-tarjih juga sudah, tiga hal ini juga tidak mungkin dilakukan. Ya. Dijamak, dikompromikan, dicek-cek, ini enggak mungkin, enggak nemu saya, enggak nemu kesimpulan yang logis. Coba ke naskh. Ketika di naskh ternyata tidak diketahui mana dalil yang datang terakhir, mana yang datang duluan. Enggak tahu, dia cek kitab-kitab hadis-hadis dan kutubul ahadith, kitab-kitab hadis para ulama, tidak bisa diketahui. Kemudian yang ketiga, tarjih. Ketika tarjih pun gak nemu, ya, ternyata ini riwayatnya sama-sama kuat, sama-sama sahih dan sama-sama kuat, ya, sehingga ditarjih pun mau pakai tarjih apapun gak bisa, ya. Maka gimana kalau seperti itu? Nah, kalau sudah seperti itu, kita turun ke tahap yang keempat atau metode yang keempat adalah at-tawakuf, ya. At-tawakuf itu adalah tidak berkomentar, ya. Sudah, ini nggak bisa diamalin, nggak usah diamalkan dulu dalil ini sampai bisa menemukan mana yang kuat, ya kan? Sampai bisa ditarjih atau bisa dikompromikan. Nah, ini itulah empat metode yang ditempuh oleh para ulama ketika menemukan ada dalil yang tampak kontradiksi, ya. Dan metode ini dipilih oleh jumhur atau mayoritas ulama. Kemudian penulis melanjutkan di sini menyebutkan contoh-contoh daripada penggabungan dua hadis Nabi SAW. Contoh daripada penerapan kaidah ini. Wamin amthilati mukhtalafil hadis qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara contoh hadis-hadis Nabi yang kontradiksi adalah sabda Nabi la adwa, ya, tidak ada penyakit menular. Ini hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Kalau diriwayatkan Imam Bukhari itu besar kemungkinan hadisnya sahih. Bahkan para ulama mengatakan bahwa hadis-hadis yang tertulis dalam Sahih Bukhari itu hadis yang paling valid. Ya. Jadi kalau sudah Imam Bukhari berkata, Imam Bukhari yang meriwayatkan, biasanya para ulama sudah tidak perlu lagi mentakhrij. Mentakhrij itu menjelaskan detail penilaian ulama terhadap hadis tersebut, kesahihan hadis tersebut. Kalau sudah Imam Bukhari, ya sudah. Biasanya yang ditakhrij itu yang diriwayatkan oleh imam yang lain. Imam Ibnu Majah, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Khuzaimah, ya kan, Imam Daruqutni. Nah, itu baru ditakhrij. Tapi kalau ada Imam Bukhari, ya sudah. Bahkan juga Imam Muslim juga sudah. Jadi dua hadis ini, dua kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim adalah kitab hadis yang paling valid. Mana yang paling valid? Yang paling valid adalah Sahih Bukhari, ya. Jadi hadis ini dari Imam Bukhari. Kemudian ada hadis yang lain tampak kontradiksi, yaitu sabda Nabi, firra minal majzum firaraka minal asad, larilah kamu dari penyakit, ya, apa, lepra, ya, sebagaimana kamu lari dari penyakit dari kejaran singa. Nah, ini dua hadisnya sahih semuanya tanpa kontradiksi. Yang satu mengatakan tidak ada penyakit menular, kemudian hadis yang kedua mengatakan disuruh lari dari penyakit lepra, ya, penyakit kulit yang menular. Maka bagaimana cara menyikapi hadis yang seperti ini? Fa innal hadis al-awwal yufidu nafyil adwa, hadis pertama mengatakan tidak ada penyakit menular. Wa tsani yufidu wujuduha, sementara hadis yang kedua mengatakan ada penyakit menular. Ya, makanya kita disuruh lari sejauh-jauhnya dari orang yang terkena penyakit menular atau sedang mengidap penyakit menular. Apapun itu wujudnya, ya, kalau sekarang seperti COVID-19, ya. Waqad salakal ulama aujuhan katsiratan fil jam'i bainihima. Para ulama telah menempuh metode, telah menemukan, ya, telah menemukan titik temu yang banyak dalam mengkompromikan dua hadis tadi. Wahia ma'lumatun masyhurah, dan kesimpulan tersebut atau pengkompromian tersebut, ya, telah masyhur, ya. Di antaranya adalah wujud pengkompromian dua hadis ini, ya. La adwa itu maksudnya tidak ada penyakit menular. Ini maksudnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengingkari keyakinan jahiliyah. Ya. Beliau ingin mengingkari keyakinan yang diyakini orang-orang jahiliyah bahwasannya penyakit itu bisa menular dengan sendirinya, ya, tanpa campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala, penciptanya. Adapun hadis tadi, firra minal majdum firaraka minal asad, larilah kamu dari penyakit lepra sebagaimana kamu lari dari kejaran singa. Nah, ini ya, ini menerangkan kepada kita tentang akhdzul asbab, ya. Kita diperintahkan untuk mengupayakan sebab. Ya. Meskipun penyakit itu tidak ada yang menular dengan sendirinya, tapi ya, tapi dia bisa menular dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diperintahkan untuk mengupayakan sebab, karena takdir Allah itu juga ada sebab, dan sebab itu bagian dari takdir, dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan demikian tidak ada kontradiksi dalam dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi la'adwa itu maksudnya apa? Penyakit menular itu tetap ada, tapi maksudnya menular dengan campur tangan Allah. Kalau menular dengan sendirinya, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Dan itu terbukti secara realita. Banyak orang yang tinggal serumah dengan orang yang berpenyakit menular tapi tidak kena penyakit tersebut, ya. Giliran dia ke pasar, giliran dia belanja sayur, ternyata orang yang jualan sayur ketularan penyakit itu, ya. Ini banyak buktinya seperti itu, ya. Ini paham ya, titik temunya sudah paham ya. Jadi dua hadis ini tidak kontradiksi. Wa min amsilatihi aidan, ya, di antara contoh yang lain adalah sebutkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang ahlud dar minal musyrikin, tentang orang-orang yang tinggal di rumah-rumah di rumah pasukan kaum musyrikin. Ketika pasukan kaum muslimin menyerang rumah tersebut, ternyata di antara yang meninggal adalah istri-istri, wanita-wanita. Padahal kita tahu bahwasanya wanita itu tidak boleh dibunuh di dalam Islam, ya, tidak boleh dibunuh. Walaupun itu di medan perang tidak boleh dibunuh, kecuali wanita-wanita yang terlibat dalam perang, ya. Ya, misalnya pasukan terlibat dalam pasukan perang, ya, mungkin tentara wanita atau yang lain, maka itu boleh dibunuh. Tapi kalau tidak, mereka tidak terlibat dalam perang, walaupun itu istrinya kaum musyrikin, ya, pasukan musyrik, maka tidak boleh dibunuh. Demikian juga anak-anak juga tidak boleh dibunuh. Nah, bagaimana kalau ketika pasukan kaum muslimin menyerang sebuah rumah, itu dikenal markasnya orang-orang musyrik atau rumah pasukan orang musyrik, ternyata ada salah satu korbannya adalah wanita, apakah berdosa atau tidak? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum minhum. Ya, Nabi mengatakan mereka termasuk dari pasukan kaum musyrikin tersebut. Ini juga sahih, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian ada hadis yang kedua. Ada hadis yang kedua yang mengatakan annan nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an qatlin nisa wassibyan. Sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh para wanita dan anak-anak. Hadis ini juga muttafaqun alaih. Hadisnya juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sahih. Yang satu tadi yang mengatakan bahwa hum minhum, kata Nabi, yang wanita-wanita yang tinggal di rumahnya pasukan kaum musyrik, ya, kemudian mereka terbunuh, maka enggak berdosa. Membolehkan membunuh kaum wanita. Ya. Sementara hadis yang kedua mengatakan Nabi melarang membunuh kaum wanita dan anak-anak. Jadi jelas di sini ada kontradiksi. Ada kontradiksi, tampak kontradiksi. Nah, ketika kita sampai di kondisi ini, kemudian kita akan membahas penjelasan para ulama tentang pengkompromian dua hadis ini, maka kita akan sadar bahwa ternyata kontradiksi itu karena kebodohan kita, ya. Karena pendeknya pengetahuan kita. Ya. Adapun kontradiksi secara hakikat dalam Quran dan hadis ini tidak mungkin. Biasanya kontradiksi itu tampak dalam akal kita karena apa? Karena pendeknya, sedikitnya ilmu kita, atau karena salah fahamnya kita kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita coba jelas, kita simak penjelasan para ulama yang mengkompromikan dua hadis tadi. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, wa ma'na nahyuhu 'indana 'an qatlin nisa' wal wildan an yuqsadahum bi qatlin. Maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh para wanita dan anak-anak, itu maksudnya adalah ketika menjadikan mereka itu dari jadi objek serangan, ya. Mereka jadi objek serangan. Tapi kalau mereka enggak sengaja dia yang jadi objek itu pasukan perang kaum musyrikin, ternyata enggak sengaja ada wanita musyrikah juga terkena peluru. Berarti kan ini enggak jadi objek serangan kan? Maka tidak mengapa. Wa hum yu'rafuna mutamayyizina mimman amara biqatlihi minhum. Ya. Objek pasukan orang-orang yang menjadi target serangan itu biasanya ada ciri-ciri, ya, dapat diketahui berbeda dengan yang lain, ya. Wala yakunu lahu qatluhum 'amidan lahum mutamayyizina 'arifan bihim. Ya. Dan tidak disebut membunuh mereka dengan sengaja, yaitu orang-orang yang tidak boleh dibunuh dalam perang, yaitu para wanita dan anak-anak kecil. Ya, ketika kita sudah tahu bahwasanya target yang akan diserang itu sudah tahu ciri-cirinya, ya. Sudah tahu ciri-cirinya. Adapun mereka terkena dengan tidak sengaja, maka tidak mengapa. Nah, inilah kompromi dari dua hadis tersebut. Jadi hadis yang pertama tadi yang Nabi mengatakan hum minhum, orang yang di rumah itu juga termasuk daripada pasukan kaum musyrikin tadi, mereka terbunuh dengan tidak sengaja. Ya kan? Yang ditargetkan laki-laki yang ada di situ, yang menjadi pasukan perang. Oh, ternyata ada istrinya di situ. Dia enggak tahu kalau ada istrinya di situ. Ya. Atau di rudal diledakkan semuanya, ternyata ada wanita di situ, maka itu tidak berdosa. Ya, karena wanita dan anak kecil tidak menjadi target utama serangan, ya. Seperti itu. Sehingga dengan seperti ini dapat dikompromikan dua hadis tadi, ya kan? Wa min amsilatin naskhi. Nah, ini tadi contoh al-jam'u. Ya, contoh menggunakan metode al-jam'u mengkompromikan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita coba pakai metode setelahnya, yaitu an-naskh. Ya. Wa min amsilatin naskhi ma warada minal ahadits fin nahyi an imsaki lahmil adahi fawqa thalath. Di antara contoh penerapan naskh adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara larangan menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Wa hiya ahaditsun sahihah, hadis ini sahih. Waradat an 'iddatin min as-sahabah, diriwayatkan oleh sejumlah sahabat. Arada hadhihi al-ahadits fi adh-dhahir ahaditsun sahihah. Hadis-hadis tadi yang menyatakan larangan menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari itu diselisihi oleh hadis-hadis sahih yang lain yang juga diriwayatkan oleh sejumlah sahabat. Tadullu ala jawazi iddikhariha fawqa thalath, yang mana hadis tersebut menerangkan bolehnya menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Wa fi ba'di hadhihi al-ahadith yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, di beberapa hadis tersebut Nabi mengatakan nahaitukum an luhumil adahi fawqa thalath, aku telah larang kalian untuk menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Fa'amsiku ma badalakum, maka sekarang ya silahkan kalian simpan daging kurban yang kalian miliki. Fahada sharihun fin naskhi, hadis ini tegas menunjukkan penghapusan hadis yang pertama tadi. Jadi para pemirsa sekalian, di awal Islam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menyimpan daging kurban itu lebih dari 3 hari. Ya, jadi begitu hari Tashrik, ya kan? Hari Tashrik yang terakhir daging kurban harus habis. Ya, bagaimanapun caranya, pokoknya harus dimakan. Mau ditongseng, mau disate, mau ditengkleng, pokoknya begitu hari Tashrik hari ke-13, ya kan? Itu harus habis semuanya. Kalau enggak nanti berdosa. Enggak boleh. Nah, ini berlaku di awal Islam. Lalu kemudian kemudian ada hadis Nabi yang lain yang menyatakan bahwasanya ya, boleh menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Ini keduanya sahih. Ya kan? Ya, kalau seandainya salah satunya dhaif ya sudah selesai. Ya, tinggal yang dhaif tadi dibatalkan. Ini sama-sama sahih, ya kan? Maka mau dijamak pun nggak bisa, dijamak dikompromikan nggak bisa. Ya sudah, berarti harus nasakh nih. Ternyata nasakh bisa. Kenapa nasakh bisa? Karena ternyata hadis yang pertama tadi, yang Nabi mengatakan tidak boleh menyimpan daging korban lebih dari 3 hari ini, dimuncul atau Nabi sabdakan di awal Islam. Adapun hadis Nabi yang kedua yang mengatakan bahwasanya, ya, tadi hadisnya, fa'amsikuma badalakum, kalau sekarang silahkan kalian simpan dagingnya lebih dari 3 hari. Ini ternyata hadisnya datang akhir. Ya, apalagi tegas di sini Nabi mengatakan, nahaitukum an luhumil adhahi, dahulu aku larang kalian untuk menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Fa'amsikuma badalakum, sekarang silahkan kalian simpan apa yang kalian miliki walaupun lebih dari 3 hari. Nah, berarti kan ini dalil bahwa hadis ini datang terakhir, ya. Karena Nabi menggunakan kata fi'il madhi, ya, nahaitukum, dahulu aku larang kalian, ya. Nah, ini dalil bahwasanya hadis ini datang terakhir. Maka kalau seperti ini kita kondisi ekonomi ya tidak senormal seperti kondisi normal, ya kan? Banyak PHK dan lain sebagainya. Banyak yang butuh APD, butuh masker, ya. Banyak yang butuh bantuan makanan pokok dan lain sebagainya. Nah, boleh enggak misalnya seorang sudah punya niatan kurban. Saya mau kurban sapi, ya. Saya mau kurban sapi sama maba, masih keturunan bin Auf. Ya, sapi itu harganya sekitar 25 juta ya, kurang lebih. Tapi saya lihat di tetangga saya lagi butuh bantuan. Ya, butuh bantuan. Banyak yang di PHK. Kalau gitu 25 juta ini sudah saya niatkan kurban, tapi kurbannya dalam bentuk lain. Kurbannya dalam bentuk donasi, ya. Boleh tidak seperti ini? Maka tidak sah sebagai kurban, ya. Sah sebagai donasi, sedekah sah. Tapi itu bukan kurban. Dalilnya apa? Dalilnya ada di sini. Di zaman Nabi pernah ekonominya juga terpuruk. Paceklik. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap, ya, bagi yang mau berkurban ya tetap ditunaikan kurbannya. Bukan kemudian diganti uangnya dengan bantuan kepada orang-orang yang terdampak. Kemudian wa min amsilati tarjih, contoh tarjih. Jadi jamak sudah, nasakh juga sudah. Nah, sekarang yang tarjih. Ma ja'a 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Maimunah wa huwa muhrim. Nabi menikahi ibunda Maimunah ketika sedang kondisi ihram. Padahal kita tahu bahwasanya di antara larangan ihram itu tidak boleh menikah. Tidak sah akad nikah yang dilakukan ketika sedang ihram. Ya. Tapi ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ternyata Rasulullah itu menikahi ibunda Maimunah ketika sedang ihram. Ya kan? Ini sahih hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabun Nikah nomor 5114. Hadisnya sahih. Kemudian ada hadis yang lain, waqad aradahuma ja'an Maimunah. Ada hadis yang diriwayatkan dari ibunda Maimunah itu sendiri. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi beliau ketika halal. Ya, ketika sedang tidak berihram. Ya. Dan ini hadisnya sahih, sama-sama sahih, sama-sama valid. Ya. Tidak mungkin dilakukan jamak. Tidak mungkin dilakukan nasakh, ya kan? Maka kita tarjih. Gimana cara mentarjihnya? Waqat rajaha katsirun minal ulama, banyak ulama yang menguatkan atau merojihkan maja'a an Maimunah, hadis yang diriwayatkan oleh ibunda Maimunah radhiyallahu anha, li'annaha sahibatul qissah. Ya, karena beliau adalah pemilik kisah. Ya. Jadi kalau Ibnu Abbas, ini riwayatnya sahih. Ya, tapi ada riwayat yang lain yang juga sahih yang diceritakan oleh pemilik kisahnya langsung, yaitu ibunda Maimunah. Beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah itu ketika menikahi saya, ya, ketika saya halal, ketika tidak ihram. Ya. Sehingga di sini tidak ada kontradiksi dengan hadis yang mengatakan bahwa di antara larangan ihram itu tidak boleh menikah, ya kan? Clear kalau di sini selesai, ya. Ini namanya metode tarjih. Kita kuatkan hadis yang Maimunah. Kenapa? Ada alasan untuk menguatkan. Apa alasannya? Alasannya hadis tersebut diriwayatkan langsung oleh pemilik kisah. Tentu pemilik kisah itu lebih tahu tentang apa yang dialami. Sama kayak sekarang misalnya tentang PKI yang lagi viral, ya. Kalau bertanya tentang PKI, jangan bertanya kepada orang-orang milenial. Ada orang-orang milenial mengatakan bahwasanya PKI itu cuman propaganda, PKI itu hantu, PKI itu macam-macam. Tanya langsung kepada simbah-simbah kita yang dulu mereka ya, terlibat dalam kisah itu dan sekarang alhamdulillah masih hidup. Banyak saksi sejarah yang masih hidup. Dan semuanya ittifaq, ya, semuanya sepakat bahwasanya PKI ya itu adalah musuh agama dan musuh bangsa. Ya, semuanya sepakat. Enggak ada pelaku sejarah ya. Kemudian pelaku sejarah penganiayaan PKI kemudian mengatakan mereka mendukung PKI, itu enggak ada. Ya. Jadi inilah apa namanya? Metode dalam beberapa metode dalam menggabungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tampak kontradiksi. Yang mana ini turunan dari kaidah keenam yang kita bahas bahwa tidak ada hadis sahih Nabi yang kontradiksi. Karena ketika tampak kontradiksi, ada kemungkinan-kemungkinan yang kita bisa lakukan untuk menemukan titik temu, ya kan? Untuk menyimpulkan. Kontradiksi itu dikatakan ketika tidak mungkin dilakukan pengkompromian dengan segala macamnya. Ini baru disebut sebagai kontradiksi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.